terlukis wajah kerut mengekat, hiasan senyum yang gersang merana, tatapnya penuh kehancuran, temperamen tua di mata usia. Mulanya dia hidup bahagia bersama suaminya, malah nasibnya mereka berpisah. Seorang ibu janda di antara jutaan ibu janda lain, mungkin ibu Anda ataukah Anda sendiri. Tabahkanlah hatimu, kuatkanlah iman, niscaya bahagia dan abad. Mulanya dia hidup bahagia bersama anak suaminya tercinta, malah nasibnya mereka berpisah. Tinggallah dia berkelana. Tapahkan hatinya, kuatkan imannya.